إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal keburukan syirik untuk menjauhinya, mengenal perbuatan-perbuatan bid'ah untuk kita menjauhkannya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu terus menuntut ilmu, belajar pemahaman yang benar, yang ini merupakan jalan keselamatan. Merekalah orang-orang yang disebut oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih, wa muta'allimun ala sabilin najah. Seseorang yang terus belajar, menuntut ilmu, belajar sunnah, yang dia meniti jalan keselamatan. Alhamdulillah, di malam hari ini, di masjid yang mubarak ini, kita bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, pembahasan tentang manhaj, metode pemahaman yang benar dalam Islam, pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan mereka dengan selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Kita selalu mengulang-ulang doa yang diucapkan oleh Imam ahlu sunnah di zamannya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang disifati dalam biografinya sebagai al-imamu haqqan wa syekhul islam sidqan, imam yang sejati dan syekhul islam yang sesungguhnya, ketika beliau mengucapkan doa, Allahumma amitni alal islami was sunnah, ya Allah wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita, membahas buku yang sangat bermanfaat, kitab yang sangat bermanfaat, yang menjelaskan manhaj, jalan yang lurus, metode yang terang, yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam memahami dan mengamalkan agama. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, laqad taraktukum ala mithlil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas sunnah yang terang benderang, di atas jalan memahami dan mengamalkan Islam yang sangat jelas gamblang, saking jelasnya sampai beliau sebutkan lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, la yazigu anha ba'di illa halik, tidaklah menyimpang berpaling dari jalan sunnah yang terang benderang tersebut setelahku nanti kecuali orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang akan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan kita mengenal manhaj yang benar, tidak akan tersisa kekaguman dalam diri kita bagi orang-orang yang menjelaskan Islam atau mengaku, mengajak umat kepada pemahaman Islam yang benar, seindah apapun retorikanya misalnya, seindah apapun kata-katanya, tapi kalau tidak sesuai dengan penjelasan sunnah yang gamblang, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka itu adalah tidak akan membawa kepada kebaikan, mesti akan membawa kepada penyimpangan. Maka tidak ada kekaguman di hati kita terhadap model dakwah seperti ini, sampai orang yang menyampaikan dakwah tersebut mau mengembalikan pemahamannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Taib ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf dengan sebenarnya, seorang pengikut manhaj salaf sejati, yang ditulis oleh guru kita, syekh kita, Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, yang sudah kita kenalkan beliau adalah seorang guru pengajar, seorang doktor ahli di bidang fikih dan bidang agama Islam, yang mengajar di Universitas Islam Madinah, juga mengajar di Masjid Nabawi, dan juga menjadi anggota ya para da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala di Madinah. Kitab yang sangat bermanfaat, yang saat ini kita akan mengulas pembahasan yang dikandung dalam kitab ini setelah di pertemuan yang lalu kita telah selesaikan kata pengantar yang beliau bawakan. Dan ternyata di akhir dari pembahasan kemarin kita dapati satu penjelasan beliau, Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, bahwa penamaan yang disebutkan dalam judul kitab ini, Kun Salafiyan Alal Jaddah, ternyata diambil dari, dinukil dari ucapan Syekh ulama besar di Arab Saudi, salah seorang ulama besar ya, yaitu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, sewaktu menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu di dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan bagi penuntut ilmu. Di antara metode besar yang ditekankan oleh semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika menjelaskan adab-adab menuntut ilmu adalah tersimpul dalam kalimat ini, Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Tidak mencampur adukan antara pemahaman, mengkaburkan, menjadikan perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama salaf jadi kabur, sehingga tidak berusaha menjelaskan jalan yang terang untuk ditempuh oleh umat ini, sebagaimana dulu yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Bukankah ini yang sudah kita bahas juga berkali-kali, yang dijamin oleh Allah subhanahu wa taala dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, bukan mengikuti keinginan manusia. Keinginan orang awam itu diluruskan dengan dalil. Bukan kita yang mengikuti keinginan mereka memaksakan agama agar sesuai. Yang dipuji dalam ayat ini adalah yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik. Saya pernah nukilkan beberapa kali ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Apa artinya mengikuti mereka dengan baik? Humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamida wa awsafihimul jamila adda'una lahum fi sirri wal alaniyah, yaitu yang mengikuti mereka dalam jejak-jejak peninggalan mereka yang indah, sifat-sifat mereka yang terpuji, yang selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, yakni mengikuti mereka dalam ilmu dan amal. Makanya pemahaman manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu ditekankan supaya kita bisa paham bahwa sunnah itu ditegakkan agar menjadikan bid'ah-bid'ah yang banyak berkembang di masyarakat dengan sendirinya akan gugur. Tapi kalau sunnah disamarkan, malah bid'ah yang didukung, otomatis sunnah yang akan mati. Dua hal yang tidak mungkin bertemu, sama dengan tauhid dan syirik. Coba antum perhatikan ucapan dari para ulama salaf, seperti yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dinukil dalam kitab Ilmu Usulul Bidah, dikatakan dengan sanad yang sahih oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'u wa tamuta sunnah." Tidaklah datang satu tahun dalam hidup manusia kecuali di tahun itu mereka akan melakukan perbuatan bid'ah. Ini semakin jauh dari zamannya sunnah Rasulullah SAW. Di setiap tahun yang berlalu mereka akan melakukan perbuatan bid'ah sekaligus mematikan sunnah. Sehingga lama-kelamaan apa? Akan bermunculan dan hiduplah bid'ah-bid'ah sekaligus akan berguguran dan mati sunnah-sunnah. Makanya di akhir zaman sunnah menjadi asing, iya kan? Siapa yang bersemangat untuk menghidupkannya? Tentu ahlus sunnah. Siapa yang merasa bersemangat untuk mengajak masyarakat kembali kepada pemahaman yang benar? Tentu ahlus sunnah. Kalau masyarakatnya dibiarkan dalam kebid'ahannya, didukung, bahkan dikesankan, oh ini perbedaan pendapat, maka seperti ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, kaifa ya'riful jahilus sahiha minas saqim?" Kalau kamu diam, saya diam, bagaimana orang-orang jahil, orang-orang awam mengetahui mana yang benar, mana yang salah? Inilah tugasnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Antum masih ingat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kemurnian Islam? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala sewaktu ditanya tentang hadis-hadis palsu yang tersebar di masyarakat, banyak tersebar, masyarakat sudah terbiasa hidup dengannya, apa jawaban beliau? Ta'ishu lahal jahabidhatu. Para ulama ahlul hadis, kritikus hadis, menghabiskan hidupnya untuk membersihkan hadis-hadis palsu tersebut. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an sekaligus penjelasan Al-Qur'an yaitu sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya. Apakah masuk akal mereka akan menjaga kemurnian Islam dengan mendiamkan kesalahan? Mengatakan, oh itu permasalahan bid'ah tapi masih ada perselisihan, masih boleh-boleh saja. Bagaimana penjagaan Islam seperti ini? Bagaimana akan kembali kemurnian Islam seperti ini? Kemudian hadis Rasulullah SAW yang menegaskan lebih rinci tentang bagaimana Allah menjaga kemurnian Islam. Di dalam hadis yang dikumpulkan jalannya oleh sebagian dari para ulama dan disimpulkan sanadnya saling menguatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin." Akan membawa ilmu agama dari setiap generasi. Siapa? Uduluha atau uduluhum, orang-orang yang adil di antara mereka. Ya, akan membawa ilmu agama dari setiap generasi, uduluhu, orang-orang yang adil di antara generasi itu, orang-orang yang terpercaya. Apa tugasnya? Yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini semua bentuk penyimpangan, tahrifal ghalin, upaya untuk menyelewengkan makna Al-Qur'an, makna sunnah dari orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana diketahui menyeleweng? Karena dia tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Tahrif. Kalau kata-kata tahrif itu bukan ditolak dalilnya, diterima seolah-olah dalilnya, tapi pemahamannya menyimpang karena tidak menukil ucapan para ulama salaf. Ini yang mereka bersihkan dari agama. Tahrifal ghalin. Berikutnya apa? Wantihalal mubtilin. Kedustaan, pemalsuan yang dibuat oleh orang-orang yang ingin merusak agama. Wa ta'wilal jahilin, dan pentakwilannya orang-orang yang jahil. Salah kaprahnya orang-orang yang jahil. Jadi orang yang jahil pun diluruskan, bukan dibiarkan. Nah, kira-kira mereka-mereka yang dijadikan sebagai pembawa ilmu agama ini, yang tugasnya tersimpul dalam tiga perkara ini. Mereka meluruskan kesalahpahaman, salah dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, membantah kedustaan orang-orang yang membuat hadis palsu atau keterangan yang palsu. Kira-kira bagaimana cara menjelaskannya? Apakah mereka akan mendiamkan atau membantah penyimpangan? Pasti akan membantah penyimpangan. Makanya sangat tidak masuk akal kalau ada sebagian orang yang menisbatkan kepada manhaj sunnah yang agung ini dengan metode mengatakan semua kita terima karena masing-masing ada dalilnya. Kalau begitu apa gunanya Rasulullah SAW menyebutkan hadis tentang perpecahan umat? Apa gunanya Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang fitnah di akhir zaman? Bahkan ada yang namanya du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Apa maknanya semua riwayat-riwayat ini? Ini adalah keanehan. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, di akhir zaman penuh dengan fitnah. Banyak cobaan-cobaan, penentangan-penentangan terhadap sunnah. Makanya bersabar dalam mengikuti sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum wa kaffu amma kaffu anhu. Ini nasihatnya siapa? Al-Imam Al-Auza'i, Imam Tabi'in yang besar, Abu Amr Al-Auza'i. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Berhentilah ketika para sahabat berhenti dan tidak membahas satu masalah. Ini caranya untuk bertahan di atas sunnah. Sekarang orang-orang yang menyerang sunnah dengan berbagai model, bahkan tidak segan-segan menggunakan kedustaan atau mutarbalikan fakta. Ya, kemudian tetap mengaku bahwa mereka lah yang membawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita telusuri, gurunya saja, siapa guru sunnah yang pernah mendidiknya? Ahlus Sunnah dikenal dari gurunya diantaranya. Alhamdulillah, para ustadz kita ma'ruf, guru-guru mereka ma'ruf. Ya, para ustadz-ustadz kita yang belajar misalnya di Madinah. Belajar dari siapa? Ulama yang paling senior di Madinah. Karena setiap hari memang kita datang ke Masjid Nabawi, di sana ada majelis Syekh Abdul Musin Al-Abbad, ayah dari Syekh Abdul Razak, hafizahumallahu ta'ala, yang mengajarkan kepada kita kitab-kitab sunnah. Kemudian para ulama yang mengajar di Masjid Nabawi, Syekh Ibrahim Ibnu Amir Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, yang antum ketahui profesor di bidang akidah, yang sering menekankan pembahasan tentang manhaj, berpegang teguh dengan sunnah. Bahkan beliau mengajar di kelas-kelas di kuliah, di sela-sela pelajarannya selalu mengingatkan tentang berpegang teguh dengan sunnah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Razak, dan para ulama yang lainnya, semua rata-rata pengajar di Masjid Nabawi. Inilah guru-guru dari para ustadz kita. Sekarang mereka siapa gurunya? Dikenal dengan sunnah apa tidak? Nah, permasalahan ini menjadi perhatian bagi kita semua. Tidak serta-merta seseorang yang tidak dikenal asal-usulnya kemudian mengaku sebagai da'i sunnah, kemudian banyak merusak pemahaman sunnah yang benar, tentu dengan kamuflase, ya, dengan zuhuru falqoli guru, roh kata-kata indah yang menipu, kemudian lantas kemudian ya diterima dan diakui, yang dengan itu resikonya kita akan menyalahkan para ustadz kita yang sudah terlebih dahulu mendakwakan sunnah, dan dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tersebar sebab tersebarnya dakwah sunnah di negeri kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka semua dan menjaga kaum muslimin dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan awal dari kitab Kun Salafian Alal Jadah. Yang pertama, pembahasannya di sini Syekh mengisyaratkan tentang satu pembahasan yang nanti akan jadi kata pengantar untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Al-maqsudu bis-sunnah. Al-maqsudu bis-sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah, yakni pengertian sunnah itu apa? Sunnah menurut penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj. Supaya kita bedakan antara istilah. Ada istilahnya para ulama ahlul hadis, ada istilahnya para ulama usul fikih, ada istilahnya para ulama fikih. Taib. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, hafizahullah ta'ala, lamma kana minal ma'rufi anna min musammayati ahli sunnati wal jama'ati as-salafiyun fayahsunu ta'rifu bisunnati fil lughah. Dikarenakan perkara yang sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin, tentu di kalangan orang-orang yang berilmu, di kalangan mereka, bahwa termasuk penamaan yang diberikan kepada ahlu sunnah wal jama'ah adalah as-salafiyun. Nanti akan ada nukilan, ini penamaan dari dulu. Orang yang mengingkarinya justru orang yang aneh. Lagi-lagi karena mengikuti kebiasaannya orang awam. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, ulama yang kita ketahui, termasuk muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu memuji atau menyebutkan biografinya Imam Ad-Daraqutni, apa kata beliau? Wa kana salafiyan. Beliau adalah seorang salafi. Nanti akan banyak nukilannya. Bahkan sudah saya pernah juga isyaratkan Ibnu Taimiyah ya, mengingkari orang yang tidak menerima penisbatan kepada manhaj salaf. Aneh orang yang mengatakan tidak boleh kita menamakan diri dengan salafi. Penisbatan salafi ini termasuk istilah lain dari nama ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Fayah sunu. Maka ada baiknya di sini untuk kita menjelaskan makna sunnah. fil lughah, baik itu secara bahasa, wa fil istilah, maupun secara istilah. Ya, ini dalam istilah syariat. Ya, atau yang disebut dalam bahasa kerennya katanya secara terminologi begitu ya. Thumma ba'da dzalika nu'arriju 'ala ta'rifi bi musammayati ahli sunnati wal jama'ati wa dzikri sababi dzalik. Setelah itu, kemudian setelah itu kita akan menyebutkan ya pengertian dari nama-nama atau gelar-gelar yang disebutkan untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penjelasan sebab kenapa dinamakan seperti itu. Contoh ketika mereka dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah apa maksudnya? Dikatakan Salafiyun apa maksudnya? Dikatakan Ahlul Hadis atau Ahlul Athar apa maksudnya? Ini akan ada penjelasannya nanti. Taib. Fasunnatu fil lughati hiya tariqatu was-sair. Maka sunnah itu secara bahasa maknanya adalah ya at-tariqatu was-sirah. Jalan, jalan yang ditempuh. Ya. Was-sirah dan jalan hidup seseorang, kisah hidup seseorang. Ini secara bahasa. Mirip-mirip artinya dengan manhaj, yakni metode yang ditempuh, jalan yang ditempuh dalam beragama. Wa qad ikhtalafa ulama'ul lughah, hal sunnatu maksuratun fil lughati 'ala tariqatil hasanati aw annaha tashmalul hasanata wal qabiha. Tentu saja dalam hal ini ahli bahasa Arab ya, ahli bahasa Arab yang menjadi rujukan kita dalam memahami bahasa Arab, mereka berbeda pendapat apakah sunnah itu secara bahasa hanya terbatas pengertiannya ya dalam arti at-tariqatul hasanah, jalan yang baik, atau juga meliputi jalan yang buruk, yakni jalan yang ditempuh ada yang benar ada yang salah. Apakah termasuk sunnah juga istilahnya dalam bahasa? Kata Syekh di sini langsung disimpulkan karena ingin diringkas pembahasannya. Wasahi, dan yang benar dalam hal ini, annal murada biha fil lughati hiya tariqatu sawa'un kanat hasanatan aw qabiha. Dan yang benar yang dimaksud dengan sunnah secara bahasa, maka pengertiannya tadi adalah at-tariqah, jalan yang ditempuh, baik itu jalannya ya, entah itu apakah jalannya benar atau salah, jalannya baik atau buruk. Wa mimma yadullu ala dzalika hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang menunjukkan makna ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengamalkan di dalam Islam satu sunnah yang baik, yakni jalan yang baik, contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya karena mencontoh dia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengamalkan dalam Islam satu sunnah yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkan karena mengikuti dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Haitsu qassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sunnata ila sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyi'ah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi makna sunnah secara bahasa, ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk, karena merupakan jalan yang ditempuh manusia. Taib, itu pengertian secara bahasa. Kemudian, amma ta'rifu sunnati fil istilah, adapun pengertian sunnah dalam istilah, dalam pemahaman syariat Islam, maka ini yang saya katakan tadi, falahastilahun indal muhaddithin, ada istilah yang dipahami di kalangan para ulama ahli hadis. Kama anna laha istilahan indal usuliyin, ada juga istilah yang berlaku di kalangan para ulama ahli usul fikih. Wa kadzalika indal fuqaha, demikian pula di kalangan para ulama fikih. Ya, karena para ulama fikih ketika mereka menjelaskan hukum satu masalah, mereka mengatakan ini wajib, ini sunnah. Artinya dia tidak wajib, dianjurkan, begitu maksudnya. Wa fi istilahil muhaddithin, maka dalam istilahnya para ulama ahli hadis, apa artinya sunnah? Hiya ma uthira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'un kana qabla al-bi'tsati aw ba'daha. Sunnah itu adalah semua yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan atau penetapan beliau, bahkan sifat. Ya, karakternya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu sifat yang berhubungan dengan khalqiyah atau khuluqiyah, sifat fisiknya, atau sifat-sifat akhlaknya, tingkah laku akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sejarah hidup beliau. Baik itu sebelum beliau diutus sebagai rasul atau setelah diutus sebagai rasul. Makanya pengertian ini luas sekali. Yang tentu saja dalam Islam, perkara-perkara yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai rasul, ya tidak merupakan perkara yang diperintahkan untuk kita ikuti, kecuali kalau ada dalilnya yang menganjurkan secara khusus dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini pengertian yang luas, ya, yang tentu sebagian dari para ulama membatasinya, seperti misalnya yang diterangkan di dalam mukaddimah tulisan Syal Albani, al-hadisu hujjatun binafsihi fil aqaidi wal ahkam, itu ditambahkan dari definisi ini, mimma yuqsadu at-tasyri'u lil ummah, yang dimaksudkan sebagai pensyariatan bagi umat ini, yakni ada dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya. Kalau seandainya tidak ada dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan perintah atau anjuran, maka tidak diamalkan. Misalnya, ya, cara berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada anjurannya khusus, maka tidak termasuk sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai tongkat, tidak ada dalilnya, adanya hadis palsu malah yang menyebutkannya, maka ini bukan termasuk sunnah karena tidak ada dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Demikian pula warna pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali warna putih karena ada anjurannya tersendiri. Yang lain selama tidak ada larangannya maka diperbolehkan. Ini contoh sepintas saja. Ada hal-hal yang meskipun itu kelihatannya kebiasaan sehari, tapi kalau ada anjurannya, ya, ada anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perintah atau anjuran, maka itu termasuk hal yang disyariatkannya. Kalau tidak, maka kembali kepada asalnya, itu bukanlah hal yang diperintahkan atau dianjurkan untuk diikuti. Baik, berikutnya. Menurut istilahnya para ulama usul, usul fikih, tutlaku ala ma ja'a mangkulan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yunassa 'alaihi fil kitabil aziz bal inna ma nussa 'alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam kana bayanan lima fil kitabi aula. Sunnah itu dimutlakan, diartikan untuk sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran, yang tidak dinyatakan di dalam Al-Kitabul Aziz. Tidak ada dia dalam Al-Quran. Akan tetapi dia hanyalah dinyatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu merupakan penjelasan dari makna Al-Quran ataupun tidak, yakni penjelasan yang berdiri sendiri. Ini juga ya definisi sunnah yang disebutkan oleh para ulama ahli usul. Kemudian waktu telaku sunnah tu fistilahil fuqaha'i ala ma laisa biwajib. Sedangkan menurut istilah para ulama ahli fikih ketika menjelaskan hukum-hukum ibadah dalam Islam, ya, diartikan sunnah ini yaitu sesuatu yang tidak wajib. Kita sebut misalnya dengan mustahab atau mandub, sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan, yaitu sesuatu yang pelakunya kalau mengerjakan dia mendapatkan pahala, tapi kalau dia meninggalkannya maka tidak berdosa. Taib. Jadi dimutlakan atau diartikan kepada satu perbuatan yang tidak wajib, fayuqal, maka mereka mengatakan, ya para ulama ahli fikih selalu mengatakan, hadza syai' sunnah. Ini adalah satu yang bersifat sunnah. Maksudnya tidak merupakan sesuatu yang wajib, yang harus dilakukan. Bukan juga yang haram atau makruh, dibenci. Ini insya Allah sudah kita pahami ya, istilah-istilah yang diterangkan oleh para ulama dalam menjelaskan hukum-hukum misalnya ibadah-ibadah tertentu. Cuman tentu saja, kalaupun misalnya dalam perkara-perkara yang bersifat anjuran, ya, yang kita dapati dari metodenya para ulama yang terdahulu, dalam semangat mereka mengamalkan, mereka itu tidak membedakan dalam semangat mengamalkan perkara baik itu yang dikatakan wajib atau sekedar anjuran. Kalau kita buka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ketika menjelaskan keumuman makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari yang terkenal, riwayat Imam Bukhari Muslim yang terkenal, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Beliau menukil ucapan salah seorang ulama, ya Pak Imam Ibnu Hajar, yang mengatakan, man dawama ala tarkis sunan kana dhalika naqsan fi dinihi. Wa in kana tarkuha tahawunan kana dzalika fisqan. Barang siapa yang terbiasa meninggalkan sunnah, meskipun bukan perkara yang wajib, yang jelas dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh beliau, ini menunjukkan kekurangan dalam agamanya. Kemudian kalau dia meninggalkannya, lebih parah lagi kalau dia meninggalkannya karena tahawunan, meremehkannya, ini menunjukkan kerusakan pada agamanya. Lalu beliau menjelaskan bahwa dulunya para ulama ketika mereka menghadapi ya dalil-dalil yang di situ ada perintah melaksanakan sesuatu atau sekedar anjuran melakukan sesuatu, yakni tidak wajib, maka semangat mereka dalam menjalankannya itu sama. Yang menjadi pertimbangan mereka adalah perbuatan ini dicintai oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menambah keimanan, maka mereka bersemangat melakukannya karena ini merupakan bukti keimanan yang benar di hati, ya, di hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh tersebut. Nah, taib. Kata Syekh selanjutnya, walakinna sunnata inda kathirin minas salafi awsa'u min dhalik. Akan tetapi menurut kebanyakan para ulama salaf, pengertian sunnah itu lebih luas dari itu. Lebih luas dari definisi-definisi tadi. Kenapa? Idh ya'nuna bi sunnati ma'nan awsa'a min ma'naha indal muhaddithina. wa indal usuliyin wa indal fuqaha idh ya'nuna bi sunnati muwafaqatul kitab idh ya'nuna bi sunnati muwafaqatal kitabi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sawa'an fi umuril i'tiqadati awil ibadati wa yuqabilu hal bid'ah. Karena mereka, jadi karena mereka mengartikan sunnah itu dengan makna yang lebih luas dari makna yang disebutkan oleh para ulama ahlul hadis atau ulama ahli usul fikih atau para ulama ahli fikih, mereka mengartikannya, para ulama ahlu sunnah ini, para ulama salaf mengartikan sunnah ini yaitu orang yang mencocoki, menyesuaikan diri dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW serta pemahaman para sahabat. Baik itu dalam masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ibadah, dan masalah-masalah agama yang lainnya yang kebalikannya adalah bid'ah. Jadi ahlu sunnah ini ahlul bid'ah. Jadi sunnah menurut mereka adalah Islam secara keseluruhan. Kita ingat makna ini, misalnya disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Barbahari. Di penjelasan yang pertama kali, poin yang pertama kali beliau sampaikan dalam kitabnya Syarh Sunnah, setelah pembukaan memuji Allah, beliau mengatakan wa'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnata hiyal islamu wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan bisa tegak salah satu di antaranya tanpa yang lain. Ini maksudnya sunnah. Islam artinya Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman-pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya ini termasuk pemahaman yang perlu diluruskan ketika orang mengartikan Islam itu hanya sekedar dalil dari Al-Quran tapi pemahamannya sendiri-sendiri. Ini bukan sunnah namanya. Sunnah di sini harus ada pemahaman dari Al-Quran dan sunnah dengan benar. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitab Usulus Sunnah, ketika beliau menyebutkan rincian Usulus Sunnati Indana, prinsip-prinsip dasar sunnah menurut kami, yakni menurut ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah apa? Beliau menyebutkan tentang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. At-tamassuku usulu sunnati indana. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah s.a.w. watarkul bid'ah, berpegang teguh dengan apa? Dengan yang dipahami dan diamalkan petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Ingat, ini usulnya sunnah. Orang yang bermuda-muda dalam perbuatan bid'ah, dalam artian bermuda-muda di sini bukan berarti ahlu sunnah harus keras, tidak. Anda tetap mengutamakan lemah lembut, tapi ingkari bid'ah dan katakan itu tidak benar tanpa basa-basi. Ini asal dari dakwah sunnah seperti itu. Tidak dikatakan oh semua benar, semua ada dalilnya. Apalagi dalam masalah keyakinan, masya Allah ada sebagian orang yang dinisbatkan kepada manhaj sunnah dalam masalah akidah. Ketika dia menjelaskan masalah akidah, masalah keyakinan, seperti yang pernah kita singgung masalah istiwa, istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, yang dinukil ijma' oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Coba antum merujuk kitab-kitab akidah seperti syarah usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, ya, Al-Lalikai, atau yang belakangan Imam Al-Zahabi, Al-Ululil Aliyil Ghaffar yang ditahkik oleh Syalal Bani. Dinukil ijma' para ulama mengertikan makna istiwa itu adalah al-ulu wal-irtifa. Di atas arsy, tinggi di atas arsy, tidak ada perselisihan. Bahkan sejak kita awal-awal ngaji, kita baca bukunya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Manhajul Firqatin Najiyah, diterjemahkan sudah berapa tahun? Ya, sudah lebih dari 10 tahun. Buku ini tersebar. Mungkin terjemahannya sekarang sudah lebih dari satu. Di situ ada nukilan dari pernyataannya Imam Abu Hanifah. Orang yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy itu hukumnya kufur. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau orang ada yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah itu di atas atau tidak, maka itu hukumnya kufur. Hukumnya kufur, bukan bid'ah biasa. Bagaimana mungkin ada seorang yang dinisbatkan kepada da'i sunnah, kemudian dia mengesankan ada perbedaan pendapat di kalangan ini, di kalangan kaum muslimin atau para ulama dalam masalah ini. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau sekedar perbedaan pendapat, ya, semua masalah ada perbedaan pendapat. Kaum muslimin berbeda pendapat dengan orang-orang non-muslim. Iya kan? Pelaku syirik berbeda pendapat dengan orang-orang yang bertauhid. Semua masalah ada perbedaan pendapat. Tapi menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan pendapat dalam memahami makna tersebut. Coba lihat, ini penjelasan tentang usulus sunnah, makanya merujuk kepada pemahaman para sahabat. Ini termasuk landasan sunnah. Dengan inilah seseorang dinilai sebagai Ahlus Sunnah atau bukan. Taib, kata beliau di sini, fayuqalu, contohnya dikatakan, fulanun ala sunnati idza kana a'maluhu ala wifqi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adzan ya? Betul? Hah? Ya. Jadi fayuqal, misalnya dikatakan fulanun ala sunnah, si fulan di atas sunnah. Apa artinya? Kalau amal-amalnya dalam Islam, pemahaman dan pengamalannya dalam Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, baru ahlus sunnah dia. Ada nukilan Al-Quran, ada nukilan hadis. Hadisnya tentu yang sahih. Dia sebutkan para ulama yang mensahihkannya. Setelah itu ada nukilan dari para sahabat, nukilan dari kitab-kitab tafsir yang bermanhaj sunnah. Ini baru namanya pemahaman ahlus sunnah. Wa yuqal fulanun alal bid'ati idza kana amaluhu mukhalifan lil kitabi wa sunnati au ahadihima, dan dikatakan si fulan itu di atas bid'ah, pemahaman bid'ah, kalau amalnya itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi salah satunya. Makanya di sini penilaian yang menentukan kadang-kadang bukan amal satu persatu, ya ini satuan-satuan amal. Kadang-kadang ada ahlus sunnah, dia berfatwa dengan sesuatu yang ternyata menyimpang dari sunnah karena belum sampai kepada dia dalilnya, atau dia mentakwilkan dengan makna yang salah, tapi ternyata dilihat landasannya dalam memahami Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita lanjutkan kembali beberapa keterangan lagi untuk menyelesaikan pembahasan yang pertama ini. Jadi sudah kita bedakan tadi bagaimana definisi atau pengertian sunnah menurut para ulama salaf terdahulu, yang ternyata maknanya luas, maknanya mencakup semua pengamalan Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Taib, kata Syekh Abdul Salam selanjutnya, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata untuk menegaskan makna ini, wa lafdhu sunnati fi kalami salafi yatanawalu sunnata fil ibadati wa fil i'tiqadati wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati yaqsudunal kalama fil i'tiqadat. Lafaz sunnah, kata-kata sunnah di dalam ucapan para ulama salaf meliputi pengertian sunnah, yakni yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dalam ibadah dalam semua ibadah dan dalam masalah-masalah keyakinan. Meskipun kebanyakan dari para ulama salaf yang menulis tentang sunnah, maksud dari kata-kata sunnah yang mereka jadikan tulisan atau judul dari kitab-kitab mereka, maksudnya adalah pembahasan tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan. Di sini kita lihat, ya, banyak dari para ulama salaf yang menulis kitab-kitab mereka dengan judul kitab as-sunnah, seperti Imam Ahmad atau Imam Abu Daud As-Sijistani, Ibnu Abi Asim juga kita punya kitab as-sunnah, putranya Imam Ahmad Abdullah Ibnu Ahmad bin Hanbal juga punya kitab as-sunnah, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi juga as-sunnah. Maksudnya adalah menjelaskan tentang masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah akidah. Karena ini merupakan prinsip-prinsip dasar agama Islam, landasan utama Islam. Taib. Wa yaqulu rahimahullah ta'ala fil Hamawiyah, di dalam kitab Fatawal Hamawiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, as-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan. Sunnah itu adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam masalah keyakinan atau iqtisad, masalah ekonomi, ya, atau masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah, jual beli, ucapan dan perbuatan beliau. Ini sunnah yang tadi sudah kita sebutkan, maknanya mencakup pemahaman Islam yang benar secara keseluruhan. Wa yaqulu Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, wa kathirun minal ulama'il mutaakhirina ya khusus sunnata bima yata'allaku bil i'tiqad li'annaha aslud din wal mukhalifu laha ala khatarin azim. Kebanyakan dari para ulama mutaakhir, ulama yang belakangan, kata beliau, mengkhususkan makna sunnah yang berhubungan dengan masalah keyakinan, karena inilah landasan utama agama. Yang menyelisihi masalah ini benar-benar ala khatarin azim, di atas bahaya yang sangat besar, karena bisa merusak landasan atau dasar agamanya. Makanya saya katakan tadi, seperti masalah-masalah istiwa di atas arsy, ya, kita baru ngaji pertama kali sudah kita bahas. Karena disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Firqatun Najiyah, ini buku yang kita fotokopi dulu, kita baca, kita pelajari di awal-awal, sudah kita tahu makna istiwa. Antum lihat majalah-majalah yang berpemahaman sunnah, ya, majalah As-Sunnah atau majalah Al-Furqan, Az-Zakhirah, dan majalah-majalah yang lain yang di atas sunnah, rata-rata telah membahas masalah ini. Bahkan mungkin sudah lebih dari satu kali dibahas, baik itu dalam bahasan utama atau dalam pembahasan khusus mengenai masalah akidah. Ini bukan perkara yang samar. Dasar agama, bagaimana mungkin, ya, dikatakan di sini orang yang menyelisihinya benar-benar berbahaya, rusak dasar agamanya. Masa ada orang yang salah dalam masalah ini kemudian dinisbatkan atau dianggap sebagai dai sunnah? Dari mana semua ini? Jelas tidak, sangat tidak nyambung dengan sunnah. Qultu, kata Syekh selanjutnya, aku katakan, fasunnatu idza utliqat fi babil aqaidi innama yuqsadu biha ad-dinu kamilan la mastalaha alaihi ulama'ul hadis wa ulama'ul usul wa ulama'ul fiqh. Maka kalimat sunnah ketika dimutlakkan dalam pembahasan masalah akidah, kalau kita baca di buku-buku, ya, yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah ahlu sunnah, kayak tadi syaruh sunnah atau usul sunnah Imam Ahmad, atau mungkin kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh para ulama terdahulu, ketika disebutkan dalam pembahasan masalah i'tiqad, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, yang dimaksud adalah makna sunnah yang luas tadi, yaitu ad-dinu kamilan, makna agama secara keseluruhan. Islam adalah sunnah dan sunnah dialah Islam. Seperti pernyataan Imam Al-Barbahari yang kita nukilkan tadi. Bukan yang dipahami berdasarkan istilahnya para ulama ahli hadis atau ulama ahli usul ataupun ulama fikih. Qala Ibnu Rajab aidan, Imam Ibnu Rajab juga mengatakan, as-sunnatu hiya tariqul masluk, fayashmalu dhalika tamassuka bima kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun minal i'tiqadati wal a'mali wal aqwal. Maka sunnah, ya, kata Imam Ibnu Rajab, as-sunnah adalah at-tariqul masluk, jalan yang ditempuh dalam beragama, dalam memahami dan mengamalkan Islam, dalam teori dan praktek. Maka ini meliputi, ya, sikap kita berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa'ur rasyidun. Inilah sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu hadis Irbad Ibnu Sariyah yang terkenal, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Jadi berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya para khulafa'ur rasyidin, baik dalam masalah keyakinan, dalam masalah perbuatan atau dalam masalah ucapan, maupun dalam masalah ucapan-ucapan. Inilah makna sunnah. Makanya antum ketahui di sini, tidak cukup dikatakan ahlu sunnah, oh dia membawakan Al-Quran, bahkan dia hafal Al-Quran. Orang-orang khawarij penghafal Al-Quran, banyak di antara mereka yang menghafal Al-Quran. Atau dia banyak membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Belum cukup. Pemahamannya bagaimana? Praktek dia terhadap pemahaman agama tersebut. Ya, kemudian lebih jelas lagi, bandingkan dengan apa yang diterangkan atau diamalkan oleh para ulama yang telah kita kenal. Oleh Syekh Al-Albani misalnya, Syekh Ibn Bin Bas, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Abdul Musin Al-Abbad, Syekh Ibrahim Ar-Ruhail dan para ulama yang lainnya. Bandingkan dengan pemahaman dan pengamalan para ustadz sunnah yang telah kita kenal. Ini yang menjadi ukuran dalam menilai dalam perkara-perkara seperti ini, bukan sekedar pengakuan semata-mata. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Jadi pembahasan tentang bab yang pertama atau pembahasan yang pertama dari kitab ini telah kita selesaikan, yaitu makna sunnah, supaya ini nanti kita pahami dalam menilai juga nanti dalam di bab-bab pembahasan selanjutnya kita akan bisa memahaminya berdasarkan apa yang diterangkan di sini. Maka demikianlah kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Ya, mungkin ada yang ingin antum tanyakan satu atau dua pertanyaan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, serta menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, fadhal. Anaknya kelas 5 SD belum balik ya? Kelas 5 SD. Udah balik. Anaknya bisa menemani dia. Iya, bisa jadi mahram anaknya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kalau seandainya dia tidak punya mahram, menurut fatwa beberapa ulama yang saya dengar, maka dia termasuk yang tidak mampu. Kalau tidak ada mahramnya, maka dia termasuk yang tidak mampu. Berarti dia tidak wajib menunaikan ibadah haji. Ya, dia berusaha untuk kembalikan uangnya. Barakallahu fikum. Taib, ada pertanyaan ini yang masuk. Mana yang pertama? Oh, ini dia. Ustadz, adakah amalan bid'ah besar yang membuat pelakunya keluar dari Islam? Mohon pencerahannya. Ya jelas, banyak amalan bid'ah yang membuat keluar dari Islam. Seperti perbuatan-perbuatan syirik, menjadikan perantara-perantara dalam berdoa kepada Allah. Ini kan bid'ah, bid'ah yang sampai syirik. Ya, perbuatan bid'ah-bid'ah yang di situ misalnya orang-orang yang melakukan tawassul yang tidak disyariatkan dalam Islam, ini bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Atau orang-orang yang misalnya menyembah-nyembah di kuburan, ya, meminta-minta kepada penghuni kubur, ini adalah termasuk sesuatu yang merupakan perbuatan bid'ah karena berhubungan dengan agama, ya, berlebihan dengan orang-orang yang soleh. Orang yang misalnya tawaf, tawaf di kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kan ibadah tawaf dilakukan untuk mengagungkan makhluk secara berlebihan, ini bisa bisa kufur. Orang yang menyeru kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ya, ini semua adalah contoh amalan-amalan bid'ah yang bisa mengkafirkan, karena ini adalah berhubungan dengan masalah ibadah yang harusnya diserahkan kepada Allah semata-mata. Apa hukum men-share foto yang berisi ilmu tetapi ada gambar wanitanya? Walau cantik, walau wanita itu berjilbab syar'i. Baik beneran atau kartun? Iya. Barakallahu fikum. Hal-hal yang seperti ini hendaknya kita hindarkan. Kita ingin menasihati orang, pada saat yang bersamaan kita melakukan hal-hal yang justru melanggar agama atau paling tidak menyerempet-nyerempet agama. Ya, ini Islam itu mensyariatkan tujuan yang indah dan juga jalan yang indah. Betul niatnya benar, caranya salah, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Ya, kalau ada makhluknya itu berupa gambar, khawatirnya termasuk gambar yang terlarang dan itu dosa besar. Kalau itu foto juga sudah masalah fotonya sendiri, diperselisihkan oleh para ulama, banyak yang mengatakan termasuk gambar, apalagi kalau itu perempuan yang tentu akan mendatangkan fitnah, yang ini tidak dibenarkan, ya, harus dihindari dan tidak dijadikan sebagai sesuatu yang terbiasa di kalangan penuntut ilmu, maka tentu ini tidak pantas. Ustadz, mengapa seringkali kita dianggap katanya merasa paling benar sendiri? Bagaimana cara menjelaskan kepada mereka bagi yang membenci dakwah sunnah ini, dan bagaimana mereka yang orang awamnya? Iya, itulah sulitnya. Memang mereka-mereka yang jadi hukum asalnya, setiap orang yang dinasihati itu mereka menentang. Para nabi dan para rasul dituduh seperti itu, dianggap menang sendiri, dianggap benar sendiri, dianggap paling suci sendiri. Padahal waktu kita jelaskan, kita terangkan ini adalah sunnah. Kita katakan tadi, kita berdoa semoga Allah menjadikan kita ahlu sunnah, wafatkan kita di atas sunnah. Berarti kita tidak menjamin diri kita sendiri. Berkali-kali kita katakan, mari kita bersama-sama mengamalkan. Inilah sunnah. Ahlu sunnah itu menukil, maka kita berusaha juga untuk menukil. Itu ucapan kita. Tapi karena mereka dasarnya memang mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan. Ya. Padahal ketika mereka menyalahkan orang lain, kan juga merasa benar sendiri. Cuman mereka karena mencari alasan, dan ya, namanya dakwah sunnah akan mengkritik semua penyimpangan. Semua yang punya penyimpangan-penyimpangan ini ya bersatu untuk melawan yang kritik mereka. Makanya mereka bisa kompak padahal berbeda. Tapi secara penampakannya saja. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau mereka menyangka mereka itu bersama-sama padahal hati mereka berpecah, ya. Tidak kompak seperti apa yang mereka tampakkan. Ala kulli hal, ketika dikritik, banyak orang yang merasa seperti apa yang antum tanyakan tadi, tapi tetap kita bersabar menyampaikan dan kita tegaskan bahwa ini adalah ajakan kembali kepada kebaikan dengan kita mengakui diri kita sendiri banyak kekurangan dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, Anda pernah mendengar bahwa dahulu para sahabiah radhiyallahu anhum, apabila keluar rumah mereka seperti burung gagak, mohon dijelaskan pakaian muslimah yang benar menurut syariat, baik warnanya ataupun modelnya. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, dan dari dalil ini diantaranya sebagian ulama mengatakan, ya, yang utama bagi pakaian perempuan itu adalah yang berwarna gelap. Karena burung gagak jelas warnanya hitam. Itulah yang dikerjakan oleh para sahabiah, yang tentu mereka adalah, ya, apa ini, teladan bagi kaum muslimat yang terbaik. Ya, cuman diperbolehkan warna yang lain selama bukan warna yang menyolok atau warna yang menjadi perhiasan, seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah. Saya juga kemarin saya menjelaskan waktu kita bahas masalah tabarruj, warna itu, ya, selama tidak menyolok, selama bukan warna yang menarik perhatian, ya, karena hukum asalnya hijab adalah untuk menyembunyikan wanita, menutup auratnya, dan untuk menyembunyikan perhiasannya, maka tidak masuk akal Perhiasannya sendiri merupakan perhiasan. Ya, pakaiannya sendiri merupakan perhiasan. Tidak masuk akal. Dia diperintahkan berpakaian untuk menutup perhiasan. Pakaiannya dijadikan berhias. Ya, ini kan tidak masuk akal namanya. Berarti pakaiannya sendiri yang harus ditutupi. Ala kulli hal, jadi hukum asalnya warna begitu. Dipilih warna-warna yang tidak menyolok. Bukan yang warna-warna yang terang. Ya, supaya nanti dia bisa menggunakan warna-warna yang lain selain warna hitam. Selama memenuhi syarat tersebut. Nah. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang masih berbuat kesyirikan dan sering mengajak saya dan istri saya kalau saya menolak, ibu saya kecewa dan menangis. Ya, jelas meskipun dia menangis tidak boleh ditaati. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah, karena taat itu dalam hanya dalam kebaikan. Jangan diikuti, tetap nasihati dia meskipun dia menangis. Ya, perbuatan syirik, ya perbuatan maksiat saja tidak boleh kita ikuti yang biasa, apalagi perbuatan syirik yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Nah, apakah jika amalan kita tidak sesuai dengan sunnah dalam salat, misalnya kita disebut sebagai ahli bid'ah? Tidak, belum tentu. Ada orang yang melakukannya karena belum paham. Kecuali kalau orang yang sudah paham kemudian dia sengaja menentang, ini baru yang bermasalah. Tentu nanti dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Ada yang tahapan-tahapannya, ada iqamatul hujjah, ya, ijtima'us syurut wa intifa'ul mawani', ditegakkan hujjah, terpenuhi padanya syarat-syarat, ya, dan hilang penghalang-penghalang. Ini ada prosesnya, ya, tentu dengan nasihat, tentu dengan peringatan. Ada sebagian orang yang tidak perlu mungkin dinasihati karena dia sudah belajar, sudah paham, sudah bisa baca kitab-kitab para ulama, ternyata dia tidak mau. Ini berbeda keadaannya. Ala kulli hal, tidak mesti orang yang melakukan perbuatan bid'ah karena dia belum paham lantas dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ada pertanyaan yang terakhir, ya. Orang tua ana sudah kenal sunnah lama, tapi saat ana mulai belajar sunnah mereka menganggap ana ikut aliran berbeda karena berbeda yang mereka dengar. Orang tua ana hanya dengar kajian sunnah lewat radio dan jarang ikut kajian karena kata mereka cukup satu kali dalam satu pekan. Tapi saat ana membahas masalah riba dan yang lain mereka tidak terima, malah mereka menyuruh ana, ilmu ana yang dapat cukup buat ana karena tidak bermanfaat. Bagaimana ana menyikapinya karena sikap mereka tidak sesuai dengan apa yang ana dapat dari para salaf, dai-dai salaf. Ya. Tentu saja, saya sudah kita katakan, ini masalah yang banyak dialami oleh ikhwan kita atau kaum muslimin secara keseluruhan. Dia sudah ingin belajar, orang tuanya tidak mendukung. Ini masih mending antum, ya, yang bertanya ini, orang tuanya masih mau dengarkan. Ada orang yang malah menentang dari masalah-masalah keyakinan, bahkan menentang. Ya, ini antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa seperti ini. Dakwai dia dengan pelan-pelan. Apa yang dia tonton, mungkin dia sempat saksikan misalnya Rojak TV. Ya, dia menyaksikan seorang ustadz sunnah. Ustadz sunnah ini punya tulisan atau punya ceramah tentang masalah riba tersebut. Antum sampaikan. Sampaikan di hadapannya supaya dia tahu bahwasanya ternyata ustadz yang bicara, bukan antum sendiri. Mungkin karena antum selama ini mengesankan itu dari antum sendiri, tidak seperti penjelasan ustadz yang dia nonton. Akhirnya dia kurang menerima. Ala kulli hal, ya, hidayah di tangan Allah. Antum tak berusaha dan mendakwai mereka. Ini adalah bakti yang terbesar seorang anak ketika dia berusaha menasihati orang tuanya agar mengikuti pemahaman yang benar. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.